Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, yakni kitab Al-Mumti' fi Syarhil Jurumiyah. Dan kita masih di bab Al-Mu'rabat, ya, dan kita sudah sampai ke pembahasan Al-Mu'rabat bil huruf yang keempat. Jadi sebagaimana yang sudah dibahas, ya, bahwasanya Al-Mu'rabat bil huruf itu ada empat, yaitu yang pertama musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim, dan yang ketiga isim yang lima. Dan sekarang yang kita bahas adalah al-af'alul khamsah, ya, fi'il yang lima. Rabi'an al-af'alul khamsah. Yang keempat yaitu kelompok kata yang mu'rabnya dengan huruf, ya, yang berubah-ubah hurufnya, adapun harokatnya sama, adalah al-af'alul khamsah, ya, fi'il-fi'il yang lima. Ta'rifuha, definisi fi'il yang lima, adalah hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah. Adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif musanna atau tahniyah atau wawu jamak atau ya mukhatabah. Wa hiya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Dan fi'il yang lima itu adalah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah, ini adalah wazan bagi fi'il yang lima atau af'alul khamsah. Artinya, ya, kalau nasara misalkan, ini berarti nasara yansuru. Ya, yansuru dari diambil dari fi'il mudhari'. Nah, kalau dijadikan fi'il atau af'alul khamsah, ya, ini berarti yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Adapun kalau dharaba, nah misalkan menjadi yadribu, maka fi'il yang limanya adalah yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Nah, jadi yang dimaksud dengan alif tasniyah yaitu yaf'alani dan taf'alani. Nah, di situ ada alifnya, ya, sebelum nun. Kemudian wawu jamak, ya, yang dimaksud adalah yaf'aluna, taf'aluna. Dan ya mukhatabah, ya, yang dimaksud adalah ya, yakni pada contoh taf'alina. Ini yang dimaksud dengan alif musanna, wawul jama' dan ya mukhatabah. Masya muslimin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Mandina, Kota Tegal yang kami hormati. Sekarang hukmuha, ya, hukum i'rabnya, turfa'u bisubutin nuni wa tunsabu wa tuzamu bihasfiha. Dirafakan dengan tetap nunnya, kemudian dinasobkan dan dijazmkan dengan membuang nunnya. Jadi asalnya, ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini hukum asalnya, yakni marfu'. Adapun ketika misalkan diawali oleh huruf nasob, ya, atau diawali oleh huruf jazm, maka nunnya itu dibuang. Nah, ketika ada huruf nasob seperti lan misalkan, ini menjadi lan yaf'ala, lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'alina. Lan taf'ali, ya, nunnya dibuang. Nah, begitu pula ketika diawali oleh huruf jazm, misalkan lam, maka dibuang pula nunnya, ya, seperti ketika nasab lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Wa tayyib. Fa mithaluha fi halatil raf'i, ya, wa qalu ta'ala tu'minuna billah. Wa qalu ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudan. Wa qawluhu ata'jabina min amrillah. Nah, jadi contoh fi'il yang lima, ya, ketika rafa adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala tu'minuna billah. Tu'minuna ini adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan yasjudan ini fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ata'jabina min amrillah. Ta'jabina ini fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah. Ya, tayyib. Nah, tu'minuna billah ini diambil dari surat As-Saff ya, ayat 11. Kemudian wan-najmu wasyajaru yasjudan. Nah, ini surat Ar-Rahman ayat 6. Kemudian at-ta'jabina min amrillah, ini merupakan surat Hud ayat 73. Selanjutnya, fa fil ayatil ula kalimatu tu'minuna min al-af'alil khamsah. وهي فعل مضارع اتصلت به واو الجماعه وهو مرفوع يا لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون نيابه عن الضم عن الضم يا عن الضم. Maka pada ayat yang pertama ya, kata tu'minuna dalam ayat tu'minuna billah merupakan apa, termasuk fi'il yang lima ya, af'alul khamsah. Dan dia adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamaah ya, dan dia marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena ia terbebas dari penasob dan penjazm ya, dari amil, faktor yang menasobkan dan juga yang menjazmkan. Ya, jadi simpel saja. Karena dia tidak ada huruf nasobnya, tidak ada huruf jazm, maka dia marfu. Nah, ini alasannya. Karena hukum asal setiap fi'il mudhari itu adalah marfu, ya. Kemudian fi'il mudhari bisa menjadi nasab atau bisa menjadi jazm kalau ada amilnya, yakni faktor yang menyebabkan dia menjadi mansub dan juga majzum. Nah, nastamir, kita lanjutkan. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun, ya, dan tanda rafa'nya adalah tetap nunnya, artinya tidak dibuang. Niyabatan 'anil dhamma, sebagai ganti dari dhamma. Nah, ini memang kalau kita mengirob ya, semua tanda selain tanda asli ya, artinya kalau kita irob rofa selain doma, nasob selain fathah, jer selain kasro, dan jazm selain sukun, ini ditambahkan kata niabatan ya di belakangnya. Nah, kecuali nanti irobnya pakai muqaddarah. Nah, ini tidak perlu pakai kata niabatan. Ya, toyib. Wa kalimatu yasjudan, ya yasjudani fil ayati tsaniyah minal af'alil khamsah. Kata yasjudani dalam ayat yang kedua, wan najmu wasyajaru yasjudan, ya juga termasuk fi'il yang lima atau af'alul khamsah. Wa hiya fi'lun mudhari'un ittashalat bihi aliful itsnain. Dan kata yasjudan ini adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah. Wa huwa marfu'un ya, dan dia dirofakan. Kenapa? Nah, sama alasannya, yaitu litajarrudihi minan nasibi wal jazimi ya, karena dia terbebas dari penasob dan penjazam. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anil dhamma, tanda rafa'nya adalah tetap nunnya atau tetap ya apa, nunnya itu tetap sebagai ganti dari dhamma. Kemudian wa kalimatu ta'jabin ya fil ayati tsalitsah min al af'alil khamsah, dan kata ta'jabin nah dalam ayat ta'jabina min amrillah, ah ini juga termasuk fi'il yang lima. Wa hiya fi'lun mudhari'un ittashalat bihi ya'ul mukhatabah. Ta'jabin ya, ini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah. Ta'jabin ini adalah dhamir anti ya, apakah kamu heran atau takjub dengan urusan Allah, dan ya-nya di sini adalah ya mukhatabah. Wa huwa marfu'un, dan dia dirafakan. Nah, sama alasannya, yakni litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anil dhamma. Ya, tayyib, ini sama ya, tidak perlu kita bahas lagi. Nah, kemudian setelah selesai contoh yang rafa, ya pensyarah kitab Al-Mumti, nah ini melanjutkan dengan memberikan contoh ketika nasab dan jazm. Ya, kita lihat halaman 53 ya, masih halaman 53. Wa mithalul af'alil khamsah fi halatayn nasbi wal jazmi. Qawlu ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Dan contoh fi'il yang lima ya, dalam keadaan nasab dan jazm, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat langsung ya, ada dua huruf di sini, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, lengkap ini contohnya masyaallah. Ya, fa illam taf'alu ini lam huruf jazm. Ya, asalnya taf'aluna. Karena ada lam, nah, kemudian dibuang nunnya menjadi fa illam taf'alu. Kemudian yang kedua wa lan taf'alu. Asalnya adalah taf'aluna. Nah, kemudian ada huruf nasab yakni lan ya di sini. Nah, kemudian dibuang pula huruf nunnya menjadi apa? Walan taf'alu ya tayyib. Fa fil ayati al fi'lani. Ya, maka dalam ayat tersebut ada dua fi'il yaitu lam taf'alu lan taf'alu ya minal af'alil khamsah dan keduanya merupakan fi'il yang lima. Wa huma fi'lani mudhari'ani ittasala bihima wawul jama'ah. Dan keduanya adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah. Wal awwalu mazmumun bi lam, ya, yang pertama yakni fa'il lam taf'alu, ya, yang kata taf'alu ya lam taf'alu ini dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni niyabatan 'anil sukun, ya. Dan tanda jazmnya adalah membuang nun sebagai ganti daripada sukun. Karena hukum asal jazm adalah sukun. Ya, kita ulangi lagi. Karena hukum asal jazm adalah sukun. Makanya kita katakan niyabatan anis sukun. Sebagai pengganti dari sukun. Wasani mansubun bi'lan. Nah, ayat walan taf'alu. Ya, ini dinasobkan dengan adanya huruf lan. Wa alamatu nasbihi hadfun nun ya niyabatan anil fathah dan tanda nasabnya adalah membuang nun sebagai pengganti fathah ya thayyib. Nah, ini cara i'rab secara ringkas. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 55 ya kita melihat adanya mukhatab ya bagan yang menjelaskan fi'il-fi'il yang lima. Ya, kita perhatikan Al-af'alul khamsah hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful ithnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah. Fi'il yang lima ya, adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama' atau ya mukhatabah. Nah, di sini beliau menunjukkan bagan. Ya, misalkan yaf'alu bersambung dengan alif tasniyah menjadi yaf'alani taf'alani. Kemudian bersambung dengan wawu jamak menjadi yaf'aluna taf'aluna. Bersambung dengan ya mukhatabah menjadi taf'alina. Nah, ini keadaan ketika rafa. Jadi yang pertama ini keadaan ketika rafa. Kemudian keadaan yang kedua yaf'alu kalau ada lan ya huruf nasab maka dia bersambung dengan akhir sesuatu maka nasabnya adalah fathah ya menjadi lan yaf'ala. Nah, untuk fi'il yang lima asalnya adalah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah, kemudian dibuang ketika nasab menjadi lan yaf'ala lan taf'ala lan yaf'alu lan taf'alu lan taf'ali. Nah, begitu juga ketika jazm asalnya yaf'alu ya. Kalau ada lam itu menjadi lam yaf'al ya. Tapi kalau fi'il yang lima ini sama ya dengan ketika ya nasab ya dibuang nunnya. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Ya, tayyib. Masya muslimin, azani Allah wa yakum. Nah, terakhir, yang kita bahas adalah masalah i'rab. Ya. Kalau yang tadi i'rab yang ringkasnya, nah ini adalah i'rab yang lebih lengkapnya. Nah, kita lihat al-i'rab. Yang pertama, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billah. Ayat ini ya cara mengirobnya ya masya Allah ini kita mendapatkan apa contoh cara mengirob dengan lengkap ya ini sangat baik ya untuk kita pelajari tu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anil dhammah li'annahu min al-af'alil khamsah wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, jadi kalau fi'il mudhari ya itu tu'minun, ini jangan kita katakan fa'ilnya antum. Ya, meskipun memang tu'minuna ini kembali kepada antum, tapi kalau cara ngi'rabnya ya fa'ilnya adalah wawunya ya bukan antum tapi wawunya. Jadi wawu dalam lafaz tu'minuna, ada wawu dan nun di sana, ini adalah fa'ilnya. Meskipun kalau kita tanya lagi, wawunya ini kembali kepada siapa? Nah, jelas sekali bahwa ini kembali kepada antum, ya. Kemudian billahi al-ba'u harfu jarrin. Allahi lafzul jalalah ismun majrurun bilba. Wa alamatu jarihi al-kasratu al-zahiratu wal jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li. Ya, tayyib. Kemudian asan yang kedua, contoh yang kedua, wan najmu wasyajaru yasjudan, ya, dan bintang dan pohon keduanya bersujud. An najmu, ya, mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah 'ala akhirih. Jadi an-najmu ini sebagai mubtada, ya, untuk wasyajaru karena ada wawu ataf, ya, di sini maka jelas dia pasti ataf dan ma'tuf. Dan memang secara konteks kalimat, ya, ini adalah bentuk ataf dan ma'tuf. Al-wawu harfu 'athfin, ya, asyjaru ma'tufun 'alan najmi marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Ya, perhatikan kenapa fi'ilnya yasjudan, ya, karena memang di sini fa'ilnya adalah an-najmu dan asyjaru, ya, dua. Maka fi'il yang dipilih adalah yang musanna, ya, an-najmu dan asyjaru ini sebagai fa'ilnya. Nah, maka yang dipilih, ya, fi'ilnya adalah fi'il yang mengandung dhamir musanna. Karena ini jumlah ismiyah, ya, maka fi'il harus mengikuti fa'ilnya, harus mengikuti mubtada. Yang mana pada asalnya mubtada adalah fa'ilnya, ya. Yasjudan, ini cara mengi'rabnya, yasjudani fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anil dhammah li'annahu min al-af'alil khamsah. Ah, ini jelas insyaallah. Kemudian wa aliful itsnain, yakni alif dalam lafaz yasjudan, ya, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamir alif, ya, pada kata yasjudan ini merupakan dhamir bersambung yang dimabnikan atas sukun dalam keadaan rafa menjadi fa'ilnya. Nah, jadi ini cara mengi'rab fi'il yang lima atau af'alul khamsah. Yasjuduna, mana fa'ilnya? Wawunya. Dan yasjudani, mana fa'ilnya? Alifnya, ya, seperti itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khobarul mubtada. Dan keseluruhan kalimat yasjudan, ya, jumlah dari fi'il dan fa'ilnya ini dalam keadaan atau kedudukan rafa menjadi khobar mubtada. Karena an-najmu itu kan mubtadanya. Nah, tipsnya, ya, kalau kita mengirab seperti itu. Ketika kita ketemu mubtada, maka harus kita mencari apa khobarnya. Begitupun ketika kita menemukan fi'il, maka kita harus mencari mana fa'ilnya. Dan jika fi'ilnya berupa fi'il muta'adi, ya, yang membutuhkan objek, maka kita harus mencari maf'ul bihnya. Nah, insyaallah ini mudah. Asalis, nah, contoh yang ketiga dari firman Allah Subhanahu wa taala, ata'jabina min amrillah, ya, apakah engkau takjub dengan urusan Allah? Ata'jabina alhamzah lil istifham. Hamzahnya ini mengandung arti istifham. Ta'jabina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Waya'ul mukhadabah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini sama. Mana fa'il ta'jabin? Yaitu ya'nya, ya, sekalipun kalau kita tanya ya'nya kembali kepada siapa? Jelas kembali kepada anti, ya, dhamir anti. Tapi ini cara i'rab, ya, fi'il mudhari itu cara mengi'rabnya seperti ini. Min amrin, min harfu jarrin, amrin ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahirah. Nah, kalau mengi'rab, ya, boleh kita bilang amrin. Ini namanya kita mengutip, ya, membaca sesuai dengan yang ada di ayat. Atau kalau kita membacanya amrun, ya, ini boleh juga, ya, kita anggap dia sebagai mubtada. Kemudian Allah, ya, lafzul jalalah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu al-zahirah. Ya, tayyib, ini insyaallah jelas, ya. Arabi yang keempat, ya, contoh yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, ya. Fa in al fa'u tu'rabu hasaba ma qablaha, dan fa itu di'irab sesuai dengan apa yang sebelumnya. Kemudian in harfu syartin wa jazmin. In ini adalah huruf syarat dan huruf jazm. Lam taf'alu, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam adalah huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb, ya. Huruf qalbin ini maksudnya huruf mustaqbal. Ya, ini yang berlaku di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bilang lam taf'alu, nah ini artinya belum, ya. Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa 'alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Jadi asalnya taf'aluna, ya, asalnya adalah taf'aluna. Tapi karena ada lam, jadi majzum, ya, dan tanda jazmnya adalah membuang nun, ya, dibuang huruf nunnya. Wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun wa lam taf'alu fi mahalli jazmin bi in. Jadi dia dijazmkan dengan in, ya. Kalimat wa lam taf'alu fi mahalli jazmin bi in ini hanya tambahan saja. Kemudian kalimat wa lam taf'alu al wawu i'tiradiyah, ya. I'taradat baina syarti wa jawabihi wa huwa fattaqun nar. Jadi wawu, ya, dalam kalimat lan taf'alu ini namanya wawu i'tiradiyah, ya, wawu i'tiradiyah. Wawu i'tiradiyah ini adalah wawu yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat yang berada di antara dua kalimat yang lain. Karena lan taf'alu ini ada di antara fa'il lam taf'alu dan kalimat fattaqun nar. Ini yang disebut dengan i'tiradiyah, yaitu adanya kalimat dalam dua kalimat. Jadi antara fattaqun nar dan fa'il lam taf'alu. Ya, secara utuh kita bacakan fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah. Ya, ini adalah wawu i'tiradiyah. Tayib. Kemudian i'taradat baina syarti wa jawabih, yang berada di antara syarat, ya, syaratnya ini kan fa'il lam taf'alu. Nah, kemudian jawabnya fattaqun nar, ya, seperti itu. Kemudian lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan adalah huruf nafi, huruf nasab dan huruf istiqbal. Ya, kemudian taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, jadi ini adalah cara mengirab ayat fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, insyaallah mudah. Fa'il lam taf'alu, ya, di mana taf'alu ini asalnya adalah taf'aluna karena ada lam, ya, menjadi lam taf'alu. Ya, begitupun yang kedua, lan taf'alu, ya, asalnya taf'aluna. Nah, ada lan, huruf lan menjadi lan taf'alu. Ini fa'ilnya adalah wawunya. Nah, kemudian terakhir kita bisa lihat semacam kesimpulan, ya, di halaman 58. Ya, kita lihat halaman 58. Di sana ada bagan atau jadwal. Jadwal baina anwa'il i'rab wa 'alamatihi wa mawadi'iha fil asma'i wal af'al. Jadwal yubayyinu anwa'al i'rab, ya, wa 'alamatihi wa mawadi'iha fil asma'i wal af'al. Tabel yang menunjukkan, ya, menjelaskan macam-macam i'rab dan tanda-tandanya serta kedudukan-kedudukannya di dalam isim-isim dan fi'il-fi'il. Jadi semacam kesimpulan, ya, bahwa i'rab itu ada 4 macam, yaitu ada rafa, nasab, jar dan jazm. Kemudian rafa mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif dan tetapnya nun. Nasab punya 5 tanda, fathah, alif, kasrah, ya dan membuang nun. Kemudian jar ada 3 tanda, kasrah, ya dan fathah. Sedangkan jazm ini ada 2 tanda, sukun dan membuang. Nah, membuang ini ada 2, ada membuang huruf ilat dan ada membuang nun, ya. Kemudian di kolom yang ketiga, ya, ditunjukkan apa saja yang ketika rafa itu tandanya dhammah. Ya, untuk isim yang pertama adalah isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Nah, untuk fi'il adalah fi'il mudhari. Nah, tentu fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan akhirnya sesuatu. Kemudian yang ketiga rafa tandanya wawu, ya, dia ada dua, yaitu jamak mudzakkar salim dan isim yang lima atau asmaul khamsah. Ya, jadi ini berlaku untuk isim saja. Tidak ada fi'il yang tanda rafanya adalah wawu. Kemudian untuk alif, ini hanya satu, ya, ketika rafa tandanya alif hanya satu, yaitu musanna saja. Adapun subutun nun, yaitu tetapnya nun, ini hanya berlaku untuk fi'il, tepatnya pada fi'il-fi'il yang lima atau tadi af'alul khamsah. Adapun isim, ini tidak ada yang rafanya dengan subutun nun. Kemudian untuk nasab, yang ketika nasab fathah, ya, ini ada tiga, dua isim satu fi'il, ya, dua isim yaitu isim mufrad, jamak, taksir. Kemudian untuk fi'il, fi'il mudhari, ya, tentu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Kemudian yang ketika nasab alif, ya, yaitu isim yang lima saja atau asmaul khamsah. Adapun yang ketika nasab kasrah, ya, dan ini suatu keanehan, ya, pada jamak muannats salim, ya, nah, sebagaimana yang sudah kita bahas, ya. Kemudian yang ketika nasab iya, ini ada dua, ya, ini pada musanna dan pada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketika nasab membuang nun, ini hanya satu, ya, ini hanya berlaku untuk fi'il, yaitu untuk fi'il yang lima. Kemudian yang untuk jar, yang ketika jar tandanya kasroh, ya, tanda asli, yaitu ada tiga, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Kemudian yang ketika jar tandanya ya, ini ada tiga juga, ya, pada isim yang lima, isim musanna dan isim jamak mudzakkar salim. Dan yang ketika jar, ya, ketika jar malah fathah, nah, ini cuma satu, yaitu pada al-mamnu' minasorfi atau isim ghairu munsharif. Nah, adapun untuk jazm, nah, ini merupakan tanda khusus untuk fi'il, ya. Sebagaimana jar, ini tanda khusus untuk isim. Nah, jazm ini ada dua tanda, sukun dan membuang, ya. Yang ketika jazm tandanya sukun, ini adalah fi'il mudhari yang sahih huruf akhirnya. Adapun yang ketika jazm membuang, ya, ini ada dua, ada membuang huruf ilat dan juga ada membuang huruf nun. Yang membuang huruf ilat ini tentu berlaku pada fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat, yakni ayu, gitu ya, alif, ya, dan wawu, disingkat ayu. Membuang nun ini berlaku pada fi'il yang lima. Jadi masya Allah, ya, ini tabel di halaman 58, ya, silakan dipelajari. Dan kalau bisa dihafalkan, ya, kalau bisa dihafalkan, ya, karena ini adalah inti daripada ilmu nahwu. Inti ilmu nahwu itu ada di sini, ya, kita bicara apapun tentang nahwu, ini kembalinya ke sini, ya, karena kita bicara masalah ahwalu awakhiril kalimat, keadaan akhir suatu kata, ya. Maka kalau kita ingin menguasai nahwu dengan baik, ya, jangan lupa untuk menghafal dalam masalah ini, masalah i'rab, ya. Ini kita tahu bahwasanya i'rab ada empat, nah, kemudian rafa ada empat tanda, nasab ada lima tanda, jar ada tiga tanda, jazm ada dua tanda, ya. Kemudian setelah itu kita harus tahu tandanya, yang mana ketika rafa dhamma apa saja, yang ketika rafa wawu itu apa saja, dan seterusnya. Jadi memang ini merupakan, ya, ilmu yang sangat ditekankan untuk dihafalkan, ya, thayyib. Barangkali cukup sampai di sini, ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.